Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi syarh sunnah lil Barbahari. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف وأردأها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, annal ahwa'a, bahwasanya mengikuti hawa nafsu, para pengekor hawa nafsu itu, kullaha radi'ah, semuanya adalah jelek. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah jelek. Tad'u ila sayfi, semua kelompok itu pada akhirnya akan mengajak kepada pedang, maknanya akan mengajak pada pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Akan mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh pada dosa-dosa besar. Wa arda'uha wa akfaruha, dan yang paling jeleknya, yang paling dekat kepada kekufuran atau bahkan sebahagiannya telah kafir adalah ar-rafidatu. Kelompok yang menyimpang yang disebut dengan Rafidah. Ekstrimnya Syiah. Syiah Rafidah. Wal Mu'tazilah. Berikutnya adalah Mu'tazilah. Aqlaniyun. Para pemuja akal. Yang menjadikan akal sebagai tolak ukur. Timbangan syariat ini. Dalil ini bisa diamalkan. Bisa diterima dan diimani ataukah tidak. Yang menjadi tolak ukurnya adalah akal mereka. Oh, ini sesuai dengan akal, bisa dijalankan. Oh, ini tidak sesuai dengan akal, enggak mungkin, enggak masuk akal. Sehingga diingkari. Wal Jahmiyah, demikian pula Al Jahmiyah. Kelompok yang dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan yang mengingkari seluruh nama-nama dan seluruh sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Al Asmaul Husna diingkari oleh mereka. As-sifatul ula diingkari oleh mereka. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengingkari wujudullahi azza wa jal. Mengingkari keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kata mereka, la dakhil alam wa la kharij alam. Allah itu enggak di dalam alam semesta ini, tidak pula di luar alam semesta ini. Mengingkari wujudullah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini yang paling kufurnya. Dari para pengekor hawa nafsu yang memuja akal sampai pada tingkatan kufur, murtad, keluar dari Islam. Fa innahum yuridunan nasa. Karena mereka semua menginginkan dari manusia itu 'ala ta'thili wa zandaqah. Untuk melakukan ta'til, menafikan, membuang, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apakah seluruhnya atau sebahagiannya? Mu'tazilah dalam masalah al-asma' wa sifat, mereka menetapkan al-asma'ul husna. Tetapi al-sifatul ula diingkari oleh mereka seluruhnya. Allah tidak mengetahui. Allah tabaraka wa ta'ala tidak berkehendak. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mencintai hamba-hambanya yang saleh. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menurunkan hujan. Semua af'al as-sifat mereka ingkari. Ini jeleknya al-mu'tazilah. Wa zandaqah, dan mereka pada ujungnya, pada akhir dari pemikiran-pemikiran mereka mengajak kepada zandaqah, kekufuran keluar dari al-Islam. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, qauluhu wa'lam anna al-ahwa'a kullaha radi'atun tad'u ila sayfi ila akhirih. Ma'na dhalika anna al-madhahib al-mubtada'a tad'u ila al-khuruji 'ala as-sultan. Makna dari ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa kelompok-kelompok menyimpang para pengekor hawa nafsu itu seluruhnya adalah jelek, dan akhir dari ajakan seruan mereka adalah mengajak kepada pedang. Maknanya annal madzahib al-mubtada'ah, bahwa kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok bid'ah tersebut, tad'u ilal khuruj 'ala sultan, mereka akan mengajak untuk khuruj, keluar dari ketaatan, ala sultan, atas penguasa. Seorang muslim berkuasa, dia jelas statusnya sebagai seorang muslim, terlihat ibadahnya, diketahui oleh semua orang bahwa dia adalah muslim, menjalankan syiar-syiar Islam yang zahirah, dan tidak pula melarang diamalkannya, dijalankannya syiar-syiar Islam yang zahir di negeri itu, di negeri yang dia kuasai, yang dia pimpin, maka dia seorang muslim. Tidak pula terlihat darinya melakukan pembatal-pembatal keislaman yang zahirah, maka dia sebagai seorang muslim. Kelompok-kelompok menyimpang tadi, dalam penyimpangan mereka akan mengajak kaum muslimin untuk melakukan bentuk-bentuk perlawanan, pemberontakan. Apakah secara langsung dengan fisik dan kekuatan, atau melakukan penggembosan-penggembosan di belakang, agar rakyat membenci, agar rakyat merasa risih, agar rakyat tidak menyenangi penguasanya. Itu semua merupakan bentuk al-khuruj 'alal hukam. Farrafidatu yukathiruna sahabata ma'ada Ali ibn Abi Talibin wa'adadin qalilin ma'ahu la yatajawazuna asabi'al yad al-wahidah. Farrafidatu, adapun kelompok yang menyimpang yang pertama, yang paling jeleknya, adalah Syiah Rafidah. Orang-orang menganggap Rafidah ini luar biasa, keumuman kaum muslimin yang mereka tidak faham, tidak mengerti dengan agama ini, tidak mengerti bagaimana prinsip-prinsip Islam yang benar, menganggap bahwa Syiah Rafidah itu luar biasa, pasukan hebat yang paling cinta dan menjaga syariat Islam. Apalagi pada perang kemarin saat Palestina diserbu oleh orang-orang Yahud, mereka menjelek-jelekkan negara-negara Islam di Timur Tengah dan mengeluh-elukan Iran, yang ini merupakan sumber bercokolnya orang-orang Syiah Rafidah di sana, apakah dengan Hizbullahnya ataupun dengan yang lainnya. Dieluk-elukan, dibangga-banggakan bahwa mereka lah yang sejatinya menjaga saudara-saudara mereka di Palestina. Syiah Rafidah adalah kelompok yang keluar dari Islam, kafir mereka. Keyakinan-keyakinan mereka sungguh sangat jelek, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Bagaimana mungkin kelompok yang seperti ini kemudian dieluk-elukan oleh kaum muslimin? Bagaimana mungkin kelompok yang seperti ini kemudian dibangga-banggakan oleh kaum muslimin? Dan akan disebutkan oleh Syarih rahimahullah beberapa bentuk jeleknya dan penyimpangan serta kekufuran orang-orang Rafidah. Yukafiruna sahabata, yang pertama, orang-orang Rafidah itu yang paling banyak dijumpai di Iran sana, Syiah Rafidah, Yang pertama sekali adalah mereka mengkafirkan seluruh para sahabat. Ma'ada Ali bin Abi Thalib, kecuali Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, anak keturunannya. Sahabat-sahabat yang lain bagaimana? Dikafirkan semuanya. Al-Khulafa'ur Rasyidun, bahkan lebih parah ucapan mereka terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Apakah seorang muslim rela menerima ketika manusia terbaik setelah para anbiya war rusul itu dikafirkan, dikatakan sebagai berhalanya Quraisy? Kalau mereka memahami hal ini, memahami bagaimana tinggi dan mulianya kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham mereka, mereka akan membela siapa yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, manusia yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan rafiullah, mereka yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mereka yang menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar berkhianat. Dengan penjelasan yang seperti ini, ketika mereka memahaminya, hidayah datang dari Allah Azza wa Jal, spontan akan mengetahui bahwa oh, ternyata rafidhah ini jelek. Di antara kejelekan mereka ini, yukafiruna sahabat, mengkafirkan seluruh para sahabat. Ma'ada Ali bin Abi Thalib, selain dari Ali bin Abi Thalib yang tidak dikafirkan oleh mereka, dan anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa'adadin qalilin ma'ahu la yatajawazuna asabi'al yadil wahidah. Juga yang tidak dikafirkan selain dari Ahlul Bait, beberapa sahabat yang jumlah mereka adadun qalil, sedikit sekali. La yatajawazuna, yang tidak melampaui asabi'al yadil wahidah, jari jemari sebelah tangan. Kalau jari jemari tangan kita 5, sahabat-sahabat selain dari Ahlul Bait yang tidak mereka kafirkan, tidak melampaui 5 jari ini. Jumlahnya 5 ke bawah. Sedikit sekali. Padahal para sahabat itu puluhan ribu jumlah mereka. Tetapi orang-orang Rafidhah tidak menganggapnya sebagai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikafirkan seluruhnya oleh mereka. Amma ghairuhum fahum yukafirunahum. Adapun selain mereka, selain Ahlul Bait, selain beberapa sahabat yang dikecualikan oleh mereka, maka Rafidhah yukafirunahum, mengkafirkan mereka seluruhnya. Bid'an bi Abi Bakrin wa Umar wa intihaan bi kulli sahabi. Dimulai dengan Abu Bakar dan Umar. Ini yang paling mereka benci, paling mereka kafirkan. Abu Bakar dan Umar. Dan diakhir dengan semua yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irtaddu ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka semua sahabat murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahum aqwalun sayyi'atun yukhalifuna bihal haq. Dan mereka masih memiliki pendapat-pendapat yang jelek, ucapan-ucapan yang keji, tuduhan-tuduhan yang dusta terhadap para sahabat dan secara umum terhadap syariat Islam ini. Yang mereka dengan ucapan-ucapan tersebut menyelisihi al-haq. Di antaranya, فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَشْهَدُ لِلْعَشَرَةِ بِالْجَنَّةِ. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian bil asyarah pada 10 sahabat yang masih hidup saat itu, dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka merupakan ahlul jannah. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah. 10 sahabat disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang pasti masuk ke dalam al-jannah, jannatullahi azza wa jal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka, warrafidhatu yaqulun Abu Bakr wa Umar sanama Quraisy. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar sanama Quraisyin, dua berhalanya Quraisy, dianggap sebagai berhala. Apakah ini bentuk keridhaan terhadap mereka ataukah justru celaan, penghinaan dan perendahan kepada mereka berdua? Yang kedua, Rafidhah merendahkan, menghinakan seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari manusia yang paling utama dan mulia setelah para anbiya war rusul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wa yufassirun al-jibta wat-taghut bi Abi Bakr wa Umar. Dan mereka menafsirkan ayat yang menyebutkan tentang para anbiya war rusul, mereka memperingatkan umatnya dari al-jibtu wa taghut, itu adalah Abu Bakar dan Umar. Al-jibtu wa taghut itu adalah Abu Bakar dan Umar. Wa yaz'umuna anna Aliyan wa banihi ma'sumun. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya ma'sum, tidak pernah terjatuh pada dosa dan kemaksiatan seluruhnya, baik tokoh-tokohnya ataupun selain tokoh-tokohnya. Sehingga tidak jarang kita jumpai di negeri kita ini sebagai bentuk pembodohan oleh sebahagian mereka, mengaku bahwa dia merupakan ahlul bait. Tujuannya apa? Semua ucapan dan perbuatannya gak boleh dikritik. Semua ucapan dan perbuatannya gak boleh disalahkan. Apapun yang dilakukan. Oh, saya dari ahlul bait. Oh, si fulan itu anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan mereka, ma'sumun. Semuanya adalah ma'sum. Tidak mungkin terjatuh pada perbuatan dosa. Wa yusawunahum bil anbiya. Dan mereka mengangkat tinggi derajat Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya hingga menyamai kedudukan para nabi. Wa yattahimuna Jibril bi annahu arsala ila Aliin fa'adala bir risalati ila Muhammad. Ini ucapan yang sangat keji sekali. Dan mereka menganggap bahwasannya, menuduh bahwasannya Jibril, wa yattahimun Rafidhah menuduh bahwasannya Jibril bi annahu ursila ila Aliin. Allah mengutus Jibril itu untuk menyampaikan wahyu asalnya kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'adala ila Muhammad. Namun Jibril berkhianat, tidak menyampaikannya kepada Ali, namun disampaikan kepada Muhammad. Ada kekufuran yang lebih kufur dari ini? Kemudian mereka-mereka dibanggakan oleh kaum muslimin, orang-orang Rafidhah tersebut. Ini ucapan-ucapan keji mereka, bentuk-bentuk kekufuran mereka. Menganggap Jibril alaihi salam yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal, dianggap berkhianat. Tadinya diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan wahyu risalah ini kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi dia berkhianat. Tidak disampaikan kepada Ali dan disampaikan kepada Muhammad. Walauhum aqwalun qabihatun jiddan. Dan mereka masih memiliki ucapan-ucapan yang sangat keji sekali. Bahkan terang-terangan mereka mengingkari ayat yang menyebutkan tentang bara'atu ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka sangat menyayangkan turunnya ayat dan ingin menghapus surat An-Nur dari Al-Quran, karena di dalamnya terdapat beberapa ayat yang membersihkan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan mereka berzina. Ini keinginan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Wa tukhawwinul khalilaini Jibril wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min a'zamil kufur. Dan mereka menganggap bahwa dua khalil itu berkhianat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Jibril. Mereka menganggap keduanya berkhianat. Jibril berkhianat kepada Allah Azza wa Jal, mestinya menyampaikan risalah itu kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga berkhianat menurut mereka. Mestinya memberikan, menyerahkan urusan ini kepada Ali bin Abi Thalib sepeninggal beliau, tetapi diserahkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini diantara bentuk-bentuk penyimpangan, kejelekan, kekufuran, kezindikan yang ada pada Syiah Rafidhah. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.